ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar di Raja azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'limul lughah al-arabiyah. Kita lanjutkan pembahasan soal, yaitu kita sudah sampai ke rakam 28, yaitu 28. Insyaallah malam ini kita lanjutkan ke nomor-nomor lainnya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan lalu dan pertemuan sebelumnya, bahwa membahas soal ini dalam rangka untuk memurajaah kembali grammar yang sudah dipelajari, ya, di mana beberapa pertemuan yang lalu sebelumnya kita belajar kaedah-kaedah, ada yang kaedah yang dibahasannya sepintas, ya, sekilas atau sebagian dari kaedah, tapi tidak dipaparkan secara keseluruhan, karena tujuan daripada kitab itu adalah memberikan pembelajaran kaedah secara bertahap. Itu yang perlu diketahui, itu bitadarruj, secara bertahap. Umpamanya pembahasan tentang fa'il tentu tidak semuanya dipaparkan. Demikian juga pembahasan tentang maf'ul tidak dipaparkan secara keseluruhan. Hal juga demikian. Nah, jadi maka itu dalam pembahasan ini mungkin sedikit nanti saya akan agak diperluas sedikit penjelasannya. Ya. Taib, kita lanjutkan, ya. Itu halaman afwan nomor ke-29, ya. Kelanjutannya. Fadhil Ustaz Ihsan. Dalam pembahasan mauqi al-i'rab, yaitu terkait dengan jabatan atau kedudukan kalimat dan tata bahasa dalam bahasa Arab, kita berikan untuk selanjutnya nomor ke-29. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang mau bergabung dan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini, silakan di line telepon 0218236543. Kami ulangi kembali di 0218236543. Dan soal memang sengaja tidak diharokati, atau sebagian kecil diharokati dan sebagian tidak. Semoga bisa dipraktekan dari kaidah-kaidah nahwu yang sudah kita bahas. Baik, kita akan terima untuk penelpon yang pertama, latihan ke-2 tentang mauqi'ul i'rab, nomor yang ke-29. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Abu Irfan. Nah, di Bandung, Abu Irfan, ya. طيب اهلا وسهلا يا اخي الكريم. اهلا بك. طيب تفضل اقرا. من 29. نعم صحيح 29. نعم. مكثت في مكة ستة ايام. طيب اجاب الف تمييز باء مفعول به جيم ظرف زمان. إيه. الجواب ظرف زمان. ظرف زمان. طيب. kenapa tidak alif tamyiz? Tamyiz itu. Ayam. Iya, betul. Jadi yang sebetulnya tamyiz itu ayamnya, bukan sita, ya. Iya, betul. Iya. Cuma ini tamyiznya mah. Ya, zaman kan, ya. Zaman. Enggak, ayamnya ini apa? Ayamnya apa? Jadi apa? Menjadi tamyiz bagi sita. Cuma tamyiznya majrur. Iya. Oh, nah. Ayam sebagai tamyiz dari sita, Pak. Iya. Karena adat, ya. Adat ini termasuk bilangan mubham. Termasuk apa? Bilangan mubham. Iya, maka perlu ada tamyiz. Oh, iya. Karena kalau sita saja itu banyak mengandung pengertian. Iya. Sita apa? Nama apa? Bisa 6 hari, bisa 6 bulan, ya kan? Bisa 6 tahun. Nah, ini makas tu, kan? Sesuai dengan perkataan ini, makas tu, saya tinggal di Mekah. 6 apa? Bisa 6 hari, bisa 6 bulan, bisa 6 pekan, ya, sitata asabi, bisa 6 apa? Sitata awam, 6 tahun. Jadi mengandung banyak ihtimal kemungkinan. Maka digolongkan apa? Adat itu bilangan mubham. Perlu ada penjelasan. Nah, penjelasan untuk adat sebab apa? Disebut dengan tamyiz. Ya. Cuma tamyiz ini majrur. Ya, kenapa majrur? Masih ingat kaedahnya? Kaedahnya ingat? Oh, bilangan 3-9. Iya. 3-10 ya. 3-10. Iya, 3-10. Kalau 3-9 itu untuk apa? Untuk satuannya ya. Kalau satuannya 3-9 ya. Umpamanya 3-23-24 ya, sampai 29 karena satuan tidak ada sampai 10 kan? Benar. Ya. Tapi kalau bilangan masih ada dun fardi, bilangan apa masih single 1-2-3, nah itu apa kaidahnya Pak? 3-10. 3-10 bagaimana tembiusnya? Mufrad majrur. Mufrad atau jamak? Jam majrur. Yang kedua itu kaidah pertama ya, jamaknya. Perhatikan ayam itu kan jamak kan? Nah, ayam jamak daripada yaum. Yang kedua apa kaidahnya? Berbeda apa? Ada harakat. Harakat. Maksudnya apa ini? Oh, jenisnya antara dan ma'dud harus berlawanan. Berlawanan, tanaqud ya. Tanaqud bainal adal wal ma'dud fit tadzkir wa ta'nits. Ya kan? Berlawanan antara muzakkar dan mu'annas. Nah, itu 3 sampai apa? 10 untuk bilangan apa? Fardi. Ya, bilang satuannya. Nanti juga bilangan untuk satuannya kalau sudah masuk puluhan tapi satuannya 3 sampai 9. Itu juga berlawanan. Ya. Maka ini apa? Ayam ini muzakkar muannas? Ayam ini muzakkar. Muzakkar bi'tibar jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Bukankah jamak muannas? Gara akil. Nah, muannas. Tapi yang dilihat mufradnya. Ah ya, betul. Untuk adat bilangan untuk tamyiz ini adat dilihat adalah mufradnya. Betul, bukan jamaknya. Bi'tibar mufradih, laisa bi'tibar jam'i. Betul. Jadi yaum itu mudzakkar, makanya sittata muannas. Baik, sittata ayyamin. Jadi tamyiz khata. Karena yang tamyiz ini bukan sittah, tapi apa? Ayyamnya. Tapi tamyiz majrur ya. Kemudian kenapa enggak maf'ul bih? Enggak maf'ul bih. Karena ini fi'il lazim ya. Sahih. Karena makatha itu fi'il lazim ya. Fi'il lazim ada fi'il yang la yahta ila maf'ul bih. Atau la yansib maf'ul bih mubasyaratan. Dia tidak menasabkan maf'ul bih secara langsung. Ya. Atau tidak ada objeknya sama sekali. Ini tidak ada objek. Makatha itu menetap ya. Tinggal. Tidak ada objeknya. Maka tinggallah di akhir zarfu zaman. Jadi sitta ini boleh dikatakan zarf zaman, boleh juga dikatakan apa? Naib an zarf zaman. Iya, karena zarf zaman itu sebetulnya ayam. Sebetulnya ayam, tapi karena dia sudah menjadi tamyiz majrur, maka adatnya sebagai penggantinya. Iya, tapi boleh dikatakan zarf zaman karena dia pengganti ayam, boleh juga apa? Naib an zarf zaman. Baik. Ahsanta. Baik, kemudian selanjutnya rakam salasun akan salasun iya intazartuka iya tawilan intazartuka tawilan iya apa artinya ini? Saya telah menunggumu lama iya saya menunggumu lama iya. Saya menunggumu lama iya jawab alif mas'ulun bi iya ba zarfu zaman iya jim hal nah mana jawabannya ba zarfu katawilan azno ada hal jim ya taib taib kenapa enggak dikatakan maf'ul bi sama sudah tadi ini perlu intazir itu intazartu. Intazartu ini mutaadi saja. Mutaadi nam. Oh ya. Karena sudah ada maf'ul bihi. Ahsanta. Sudah ada maf'ul bihi kaf ya. Itu maf'ul bihi. Intazartuka. Saya tunggu kamu. Ya. Jadi jelas bukan maf'ul bihi. Yang kedua, kenapa enggak dzarf zaman? Dari lafaz ini bukan waktu. Baik, betul. Tawilan itu bukan dzarf, ya. Dzarf. Bukan dzarf, ya. Tawilan bukan dzarf. Dzarf sudah ada alfaznya. Ya. Daqiqa, sa'a, itu dzarf, ya. Sa'atain. Kemudian dzarf zaman, ya. Nah, maka hal, ya. Nah, ini sebetulnya ada jawaban yang lebih tepat, ya. Yang lebih tepat, ya. Sebetulnya ada jawaban lebih tepat ini. Ini hal ini memang sedikit ada kesalahan, ya. Saya luruskan ini. Karena ada yang lebih tepat daripada itu lagi, ya. Apa, nah, ini apa? Dikatakan apa? Naib an masdarhi. Naib, yaitu maf'ul mutlak. Naib an masdarihi. Karena lama itu bukan keadaan apa? Menjelaskan keadaan saya atau objeknya kamu. Tapi lama itu adalah menunggunya. Perhatikan. Jadi agak betul ini agak mirip dengan hal dengan apa? Dengan maf'ul mutlak. Jadi ya, saya ralat itu lebih tepatnya apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak naib an masdari. Itu ada nanti maf'ul mutlak naib an masdari, pengganti masdar. Asalnya apa? Ada ini naib an masdari ada beberapa hal ya. Yang pertama muradif. Muradif umpamanya jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Taib. Jalastu. Kemudian qu'udan. Maf'ul mutlak itu adalah masdar. Masdar daripada amilnya. Nah, amilnya maknahu lafzuhu sawa au maknahu sawa. Nah. Nah, ini qu'ud maknanya apa? Sama dengan jalasa. Ya, kalau kita kan jalas tu apa? Julusan. Jalas tu julusan. Jalas tu maf'ul mutlak kan? Nah. Kenapa? Karena masdarnya daripada jalasa. Perhatikan ini masdar daripada jalasa. Kita ketika kita menemukan masdar, masdar mansub nakirah, kemudian ada amilnya dalam bentuk huruf lafaznya sama jalasa, berarti i'rabnya apa? Maf'ul mutlak. Tujuan apa? Untuk menguatkan seperti Al-Qur'an. Ini juga pernah sudah singgung, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa kallama. Iya. Iya, kallamallahu Musa. Kallamallahu Musa taklima. Takliman. Takliman masdar dari mana? Masdar daripada kallama. Ya kan? Kallama yukallimu takliman. Berarti masdar daripada kallama ini kata maf'ul mutlak. Maknanya apa? Litakid untuk menguatkan. Apa maknanya ni? Allah benar-benar betul-betul berbicara kepada Musa. Iya. Bicara langsung kepada Musa. Ya. Bukan melalui Jibril. Baik, jadi jelas tu. Nah, di sini ada kata qu'ud. Makna muradif daripada jalasa, julus. Nah, ini juga dirab maf'ul mutlak. Namanya apa? Naib an masdarihi, pengganti masdar amilnya. Ya. Jadi ini dalam konteks bahasa Arab, nah, ya. Ada bisa begini, bisa juga begini. Nah, ini langsung dikata maf'ul mutlak. Ini apa? Kita katakan maf'ul mutlak naib an masdari, pengganti pada masdarnya. Sama si kata-kata ya. Kenapa? Sittata ayyam kan? Sitta itu dharab naib an masdarihi. Ya. Oh, nah. Iya, apa? Naib an dharfihi. Pada dharabnya. Oh, nah. Nah, ini juga nih. Jadi ada kalanya dikatakan naib an masdarihi, di i'rab tetap i'rab maf'ul mutlak, naib an masdarihi manakala muradif. Ya. Yang kedua, manakala alatul masdar. Mana alatul masdar? Alat bagi masdar. Ya. Umpamanya darabtu. Darabtu thu'bana. Saya apa? Memukul ular. Nah. Darabtu thu'bana asan. Asan. Gerban. Nah, asan ini adalah alat untuk apa? Lid darb. Oh. Iya kan? Daraba itu darban. Maksudnya apa? Darban kan? Nah. Oh, nah. Nah. Nah, ini juga dikata maf'ul mutlak. Kenapa? Naib an alatin masdar. Jadi, asan ini adalah maf'ul mutlak. Kenapa? Alatul masdar. Dia ada alat sebagai alat untuk masdar daripada daraba, itu pukulan. Oh, nah. Jadi saya memukul apa? Asan. Saya memukul as-su'bana, ular apa? Asan. Hmm. Apa terjemahannya? Dengan tongkat. Tapi kalau kita akan adarabtu su'mana bil asa, itu tidak ada maf'ul mutlak. Hmm. Tapi tatkala jadikan apa? Nakirah. Nah, asan ini adalah alat untuk daraba, maka i'rabnya dikatakan maf'ul mutlak. Tapi naib an alatil masdar. Naib an masri alatul masdar. Oh, alat ya, masdar, alat untuk mukul. Ya. Oh, ya. Nah, demikian juga tadi, Pak. Intazartuka tawilan. Ya kan? Itu juga naib an masdar ini. Kenapa? Sifatuhu. Sifat. Jadi ada kalanya apa? Sifat masdar pengganti masdar. Nah, ini seperti ini tadi. Tadi apa? Intazartuka tawilan. Iya. Ya. Intazartuka tawilan. Intazartuka tawilan. Nah, tawil apa? Ini katakan maf'ul mutlak naim an masdarihi wa huwa sifatuhu. Sifat bagi masdar. Jadi ada masdarnya, tapi masdarnya dibuang. Kemudian yang menggantikan masdar itu maf'ul mutlak adalah sifatnya, na'atnya. Apa takdirnya? Ini saya katakan dari maf'ul mutlak ini lebih tepat. Karena takdirnya apa? Intazartuka intizaran. Nah, intizaran. Iya, yeah, ini masdarnya. Intizaran tawilan. Tuh. Saya tunggu kamu menunggu yang lama, gitu kan? Hmm. Jadi lama itu menunggu. Ya. Paham ini? Iya. Jadi kata tawil ini lebih tepatnya terkait dengan intizar. Iya. Nah. Ya tidak apa terkait dengan saya. Ya. Hmm. Ke saya lama. Yang lama itu bukan saya. Yang lamanya apa? Menunggu. Iya kan? Ingat. Nah, makanya saya katakan lebih tepatnya apa? Dia apa? Makasih itu syarawat. Itu apa? Lebih tepatnya bukan hal, tapi memang mirip dengan hal. Kenapa? Karena tawil itu waspun, kata sifat. Iya. Iya. Jadi tawil ini terkait dengan intizar. Terkait dengan menunggu. Iya. Jadi bukan terkait dengan saya, bukan terkait dengan engkau. Makanya lebih tepatnya apa? Maf'ul mutlak naib masdari. Sama Al-Quran, wadhkurullaha, perhatikan, Al-Quran. Nah. Wadhkurullaha, dalam Al-Quran apa? Zikran? Zikran. Kathiran, sah? Nah. Ini banyak terbaik Al-Quran. Nah, apa yang zikran ini? Maf'ul mutlak. Kathirannya apa? Na'at. Sifat. Iya, na'at untuk kata zikran. Tapi banyak ayat tanpa zikir disebutkan. Wadhkurullaha apa? Kathiran. Nah, ini maksudnya apa? Masdarnya dibuang, lalu maf'ul mutlaknya dibuang, masdarnya. Kemudian na'atnya sifat itu menempati tempat ini. Ini tempat masdar sini. Ini tempatnya. Nah, ini dikata apa? Katsiran di apa? Maf'ul mutlak na'im an masdarihi wa huwa sifatuhu. Sifatul masdar. Jadi sifatnya menempati tempat masdar, maka dia menjadi apa? Menjadi maf'ul mutlak. Ya. Ya. Nah, itu apa? Paham ini? Iya. Iya. Ya, walau ada sebagian ulama mengatakan apa? Iya, kenapa di Arab na'at? Iya. Di Arab na'at, enggak masalah juga sebetulnya. Iya. Karena maknanya apa? Sama sebetulnya. Wadhkurullaha katsiran, ay wadhkurullaha dzikran katsiran. Jika di Arab dia na'at bagi masdar yang dibuang, atau boleh juga di Arab na maf'ul mutlak naib an masdari wa huwa sifatuhu. Iya. Baik. Tahsanta. Barakallahu fik. Taufik wa barakatuh. Ya. Terbasat. Ya, afan ya. Tabahnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Ahmad Fan ya di Bandung. Iya. Alhamdulillah telah menjawab pertanyaan nomor 29 dan juga ada faedah tambahan dijelaskan oleh Ustaz terkait dengan pembahasan kita di kesempatan malam ini. Barakallahu fik. Baik, jadi nomor 30 ya perlu agak sedikit saya ralat ya. Nah. Ya. Jadi yang paling tepatnya adalah tawila adalah maf'ul mutlak naib an masdarihi. Nah, kenapa dikatakan naib? Dia pengganti masdar yang dibuang. Sebetulnya di sebagai na'at. Intadhartuka intidharan tawilan. Intadhartuka intidharan tawilan. Jadi yang lama itu adalah menunggunya, ya. Bukan orangnya, menunggunya. Perbuatan itu. Makanya lebih tepat apa? Lebih tepat dia na'at bagi masdar yang dibuang. Jadi boleh di i'rab apa? Na'at lil masdar mahdhuf. Atau juga langsung i'rab apa? Maf'ul mutlak na'ib an masdarihi. Wa huwa sifatuhu, ay sifatul masdar yang dibuang. Baik, berarti ini ada jawaban yang lebih tepat. Iya, ya, tepat ya. Memang seperti ini biasa terkadang apa? Memang. Terkadang kita rancu ya. Karena mirip sekali dengan hal ini. Karena tawilan itu menunjukkan keadaan. Yang kedua dia waspun kata sifat ya. Nah, ini kata sifat sifat musabbab ismul fa'il. Karena hal yang mufrad itu bentuknya apa? Waspun kata sifat, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah bismil fa'il. Nah, itu bentuknya. Dan juga isim tafdil. Nah, ini sifat musyabah. Nah, bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu bentuknya apa? Fa'ilun. Ya. Bukan bukan tawilun. Ini tawilun. Ya. Seperti qawiyun. Baik, Ustaz. Jazakallah khairah. Demikian pada pendengar dan pemirsa Raja TV. Dua nomor telah kita bahas. 29 dan 30. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk nomor selanjutnya, nomor 31, bagi pendengar dan pemirsa yang ingin coba untuk bergabung dan menjawab pertanyaan, silakan di 0218236543. Kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdurrahman di Padang. Iya. Ahlan ya. Naam. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya umur. Ahlan bikum. Baik, tafadhali ya Om. Ini sampai nomor berapa? Nomor sekarang rakam 31 ya. 31 sekarang ya. Iya. Itu hadzal usbu'a. Naam. Jitu hadzal usbu'a. Iya. Baik. Yang diminta adalah yang di garis bawah itu apa kedudukan dalam i'rab? Ma mauqi' i'rabi? Ma mauqi' hadzal. Iya. Alif. Alif. Zaman. Zarfu zaman. Zarfu zamani. Iya, zarfu zamanin. Terus ba. Ba maf'ulun bih. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Iya. Jim, is, isyaratin. Iya. Ismu isyarat atau ismun maksudnya? Ismu isyarat itu mudhaf tuh boleh ya? Iya, isyarat itu bukan kata sifat. Isyarat itu adalah masdar. Maka dia digabungkan, idhafahkan. Enggak bisa jadi kata sifat. Iya. Kalau dia kata sifat, maka harus pakai ya'un nisbah. Ismun isyariyun. Nah, harus pakai kata apa? Ya'un nisbah. Kalau dia bukan apa? Bukan dia kata sifat. Ya. Terlebih lagi isim jamid. Ya. Termasuk masdar, itu bukan kata sifat. Dinun. Kalau dijadikan Islam, bagaimana? Dijadikan kata Islam. Islam itu masdar. Harus dijadikan pakai ya'am tasydid. Dinun islamiyun. Ya, tinggal kita pilih dijadikan na'at atau idhafah antara dua itu. Enggak bisa dinun islamun, hadza khata. Karena Islam bukan wasfun, itu masdar. Jadi kalau menjadikan kata sifat, datangkan ya un nisbah. Ya, ya un nisbah adalah ya yang bertasydid. Maka jadi dinun islamiyun, jadilah dia na'at atau idhafah. Dinul Islami. Dinul Islami. Jadi kan idhafah. Baik. Mal jawab? Alif dzarfu zaman. Dzarfu zaman. Baik, kenapa enggak yang jim? Yang jim. Hah? Oh, jim. Sekarang pindah jawaban. Jawabnya alif. Jawabnya alif. Ya, baik, kenapa enggak jim? Enggak jim karena itu kan maksud mu'oknya itu. Oh ya, jadi yang ditanya adalah kedudukan jabatan kata dalam kalimat itu diminta ya, bukan bentuk kata. Ya, bentuk kata hadza isim isyarah. Ya, betul. Kemudian kenapa enggak maf'ul bih? Karena di sini menunjukkan waktu. Iya, betul. Jadi bukan waktu, bukan menunjukkan sesuatu yang saya datangi. Kalau sesuatu yang saya datangi baru jadi maf'ul bih. Jiktuka, umpamanya kan? Jiktuka. Saya telah datang kepadamu. Baru kaf itu maf'ul bih. Jiktuka. Nah, ini berarti zarfu zaman. Kenapa enggak zarfu zamannya al usbu'? Itu sebagai badal. Oh, badal, iya. Jadi, dia dzarf zaman manakala isim isyarahnya setelahnya ma yadullu ala zaman. Itu ingat itu. Jadi, manakala, jadi isim isyarah ini kedudukan bisa jadi dzarf zaman manakala setelahnya apa? Dzarf zaman. Al-usbu' kan dzarf zaman, sah? Ya. Nah, itu jawabannya. Jadi usbu ini tidak bisa dzarf zaman. Betul dia bentuk dzarf zaman tapi tidak diharap dzarf zaman. Ya. Kenapa? Kenapa tidak? Karena dia kedudukan sebagai badal. Ya. Badal di perkata hadza. Ya. Badal ini dalam bentuk apa? Menjelaskan. Ya. Hadza ini. Karena yang dimaksud itu awal adalah al-usbu. Ya. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi jitu hadzal usbu'a, saya telah datang di pekan ini. Ya. Baik. Bagaimana cara i'rabnya? Jitu hadzal usbu'a. Jitu fi'il mudhari. Hah? Fi'il mudhari? Semuanya. Iya. Ulang kembali Aidi. Jitu. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya. Ya, iya. Jadi mungkin apa di hati beda di mulut beda ya. Iya. Iya, itu namanya badal ghalat. Badal ghalat. Itu badal ghalat. Ini juga ada nama nanti badal ghalat istilahnya. Jadi terucapkan salah tapi bukan itu yang dimaksud. Iya. Baik, jitu hadzal usbu'a. Jadi jitu itu fi'il madhi balinun aktifun litisalihi bi ta'il fa'il. litisal bita'il fa'il. Jadi ta fa'il atau ta mutaharrika. Boleh tinggal pilih dua. Karena ta itu ada dua macam. Ada ta mutaharrika, ada ta'u ta'nis as-sakinah. Jadi ta'ul mutaharrika itu ya. Apa? Ta tuma tum ti tuma tunna tu. Itu ta mutaharrika ya. Atau disebabkan ta'ul fa'il. Baik, terus at-ta'u at-ta' fa'ilun. At-ta' fa'ilun dhamirun ala dhon. Dhamirun. At-ta'u fa'ilun. Dhamirun muttasilun. Ya. Itu cara mi'rabnya. Boleh kedudukannya langsung disebutkan di awal atau kedudukannya letakkan di akhir. Iya. Jadi boleh apa? At-ta'u fa'ilun. Dhamirun. Nah, baru disebutkan jenisnya. Dhamirun muttasilun mabni ala dham fi mahali raf'in. Atau at-ta'u dhamirun muttasilun mabni ala dham fi mahali raf'in fa'il. Kedua-duanya boleh. Mabniun ala dham fi mahali raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Taib. Hada? Hada warjal ismu'in. Jafu zaman. Hada ism isyara. Oh, iya kan? Ismu isyara. Naam. Mabniun. Ala sukun. Ala sukun. Fi mahalli nasbin. Jafu. Naam. Boleh Pak, naib an dzarf zaman. Boleh. Kena pengganti kan? Iya. Asalnya apa? Al usbu'a. Itu asalnya. Jadi hadza karena dia bukan dzarf zaman asli, jadi boleh dia apa? Naib an dzarf zaman, pengganti pada dzarf zaman. Jadi hadza ism isyara mabni ala sukun fi mahalli nasbin naibun an dzarf zaman. Iya. Baik, al usbu'a badalun. Iya. Marfu'an. Hah? Apa? Mansub. Ya mansub. Karena zarf zaman enggak ada yang marfu itu. Al-usbu'a zarfu zamanin mansubun. Apa afwan? Al-usbu'a badalun ya. Badalun mansubun wa alamatu naswi fathatun zahiratun fi akhiri. Ya. Dia badal. Badal pada hadha. Karena hadha ini statusnya apa? Menempati zarf zaman kan? Betul? Ya. Nah, dzarf zaman hukumnya mansub. Maka hadza itu dikatakan fi mahalli nasbin. Maka badal pun mengikut. Nah, yang di mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya dia mansub, maka mansub. Kalau dia majrur, majrur. Kalau dia marfu, marfu. Iya. Baik. Paham ini? Paham. Baik. Ahsant. Barakallahu fik. Nah, wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Muhammad Rahman di Padang. Alhamdulillah telah menjawab. Ya, di nomor 31, yaitu hadzal usbu'a. Demikian juga 31 dan 32 saja. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Raja dan pemirsa Raja TV, silakan. Dan kami sampaikan untuk Anda yang mungkin baru bergabung dan belum mendapatkan soal, Anda bisa mendapatkan di link Raja soal.id. Silahkan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo. Ya, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Parjo dari Jember. Ahlan Pak Parjo. Ahlan wasalan ya akhil karim. Nah. Akan ini suaranya kurang keras. Oh iya ya. Bentar. Baik. Halo. Halo, naam. Sami'ta? Sami'ta. Taib. Ahlan wasalan ya akhil karim. Tafadhal akhil karim, ikra. Ma ra'aytu bi suraja. Taib. Naam. Naam za. Alan. Taib. Wadih lan? Iqra' itu ada asra kitaban. A'id mara thaniya? A'id mara thaniya? Iqra' itu is'ata asra kitaban. Taib. Iqra' itu is'ata asara kitaban. Taib. Taib, ahsanta. Taib, apa artinya? Saya membeli 19 kitab. 19 kitab, taib. Nah, sekarang yang digaris bawah itu, nah, sebelum kita melihat jawabannya, kita sedikit kaedah ini. Tadi ada kaedah di hal apa, nomor 29, sitata ayyamin. Nah, ini tis'ata asyara kitaban. Ya. Nah, ini perhatikan kaedahnya apa? Ya, sudah disampaikan kalau 11 sampai 99 tamyiz sebagaimana? Mansub. Mansub ya. Mansub. Kemudian apa lagi? Mufrad. Mufrad, iya. Kemudian yang kedua kaedahnya? Tanaqud, ya, satuannya, angka satuannya, yaitu adadun fardi, angka satuannya 3 sampai 9, karena angka satuannya tidak ada 10. Ada apa? 3 sampai 9. Ya. Atau angka satuan yang sudah masuk puluhan, ya, itu maksudnya. Bukan angka satu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Jadi, bilangan yang sudah masuk kepada puluhan, 11, 12, itu puluhan ya. Ya, sampai 99. Nah, angka satuannya 11, 1, kemudian 10 jadi 11 kan, 12, 2-nya, 13, 3-nya. Nah, itu satuannya. Nah, last itu puluhannya. Nah, ini kalau 3 sampai 9 angka satuannya apa? Maka harus apa? Bertolak belakang tanaqud. Al-adad yukhaliful ma'dud. Ah, saya. Adad yukhaliful ma'dud. Awal ma'dud yukhaliful adad. Ya. Al-ma'dud di mana? Yukhaliful adad. Apa ma'dud di sini? Kitaban sahih. Itu ma'dudnya. Nah, perhatikan satuannya. Tis'ah. Tis'ah. Mu'annas sahih. Nah, itu kaedahnya. Ya, harus diingat. Kemudian puluhan juga bertolak belakang. Tis'ata asyara, bukan tis'ata asyrata. Perhatikan. Bukan tis'ata asyrata, tapi tis'ata asyara. Juga bertolak belakang antara puluhan dengan apa? Satuannya. Ya. Baik, ini untuk angka berapa? 13 sampai 19. Ya. Tapi kalau selanjutnya, al-fadhul uqud, itu tidak ada mudhakar, tidak ada mu'annas. Isrun ya isrun, tidak ada isritun. Salasun, salasun, arbaun sampai tis'un. Tidak ada yang namanya mudhakar mu'annas. Ya. Tapi kalau masih belasan, sepuluhnya, bisa asyara, bisa asyrata. Iya kan? Nah. Baik. Taib, mal jawab sahih? Mana jawabnya benarnya? Ikra jawab. Baca dulu. Alif. Alif, tamyiz. Tamyiz. Wadah. Fa'il. Fa'il. Fa'ilun bih. Mara itu surah. Jim. Al-jim, al-jim. Mara itu fil. Taib, mara itu. Taib, ha, alaan, right? Al-jim, maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Taib, mas sahih? Al-jawab, at-tamyiz. Alif. Tamyiz. Nah. Yakin? Nah. Yakin alal yakin? Yakin, ya. Taib. Yakin alal yakin. Alal yakin, 100%. Tamyiz itu adalah menjelaskan isim yang mubham. Seulang kembali. Tamyiz fungsinya apa? Tamyiz itu membedakan kan? Asmana mayyaza yumayyiz tamyiz. Membedakan. Jadi anak yang sudah bisa membedakan apa? Dikatakan mumayyiz. Nah, jadi isim yang dikatakan tamyiz adalah isim yang menjelaskan. Menjelaskan isim yang mubham, yang tidak jelas, sehingga terbedakan dia dari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi sekarang tamyiz ini tis'ata asyara atau kitabannya? Kitabannya. Iya. Allah. Allah. Ya biasalah ya, namanya ilmu grammar nahwu itu kadang-kadang ya. Jadi tamyiz kita bukan tisata. Tisata itu adat ya, bilangan. Jadi bilangan ini jika membutuhkan tamyiz ya, jika membutuhkan tamyiz, maka bilang itu apa? Adalah bilangan mubham namanya. Itu bilangan yang belum jelas ya. 19 maksud 19 apa sih? Nah, saya beli 19 sampai di situ. 19 apa? Karena ini banyak kemungkinan ya kan? 19 rumah, 19 mobil. Iya. Maka butuh tamyiz. Nah, itu katakan ma'dud namanya. Jadi ini tis atas itu adat, tis atas asyar itu adat, itu bilangan yang dibilang dikatakan ma'dud. Yang dibilang ya, ma'dud, yang dibilang bukan makna dibilangin, yang dibilang, ya, betul. Jadi kitaban itu yang tamyiz. Ya. Makanya apa hukumnya pak? 11 sampai 99 tamyiznya pak, mufrad mansub. Makanya kitaban. Berarti ukuran ahada asyara kau. Halo. Saya ambil dalil surah Yusuf. Ahada asyara kau. Kaban. Kau kaban kan? Mufrad mansub sah. Nah, karena bilangan 11 sampai 99 ya, itu masuk. Ya, tapi kalau bilangan 3 sampai 10 itu jamak majrur. Sab'ata ayyamin dalam Quran juga ada. Ya. Baik, 12 12 bulan dalam Quran juga terdapat 12 syahran. Syahran yang mufrad mansub. Syahran. Iya. Jadi tamyiz salah ya. Iya, karena yang tidak tamyiz bukan ini kitaban itu tamyiz. Terus ba fa'il. Benar? Salah kalau fa'il. Salah. Kalau itu mana fa'ilnya di sini? Fa'il. Domir apa? Domir mutaharrik. Domir mutaharrika, iya. Domir mutaharrik atau ta'ul fa'il. Itu domir mutakallim ya. Domir mutakallim tu ana. Ya ta mutaharrika, ya betul. Itu fa'ilnya. Nah, tinggal lagi apa? Maf'ulun bi. Nah, ini jangan dikira bilangan tidak bisa jadi maf'ul bi. Iya. Karena biasanya yang dibeli itu bukan 19-nya, yang dibeli kitab kan gitu kan? Ya, jadi terkecoh. Nah, Ustaz. Saya yang beli kitab, betul kitab itu yang dibeli, bukan 19-nya. Tapi ini dia dalam kaidah Arab, ini bahasa Arab ya. Iya. Jadi kalau bilangan menjelaskan tentang kitab, maka bilang itu bisa difungsikan sebagai maf'ul bi, bisa sebagai fa'il, yang dibilang itu menjadi tamyiz sebagai keterangannya. Ya. Jadi bukan maf'ul bi-nya kitaban. Kitaban sebagai tamyiz. Jadi tis ata asyara itulah maf'ul bi-nya. Tapi bagaimana cara mi'rab ini? Ini perlu juga diketahui. Ini adat apa namanya? Atis ata asyar adat apa namanya? Karena ada dan fardi. Perlu diketahui ada dan fardi. Istilah Arabnya atau grammar nahunya. Ada fardi adat bilangan satuan ya. Ada dan fardi. Nah, itu satuan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Itu satuannya. Nah, apa... kalau sudah masuk puluhan, nah berarti 1 sampai 9. Ya. Baik. Nah, ini ada namanya bilangan apa? Nah, tis'ata asyara dari 11 sampai 19 itu bilangan apa? Adadun murakkab. Adadun murakkab. Nah, adadun murakkab. Bilangan yang digabung, yang disusun, murakkab, terkib itu menyusun kan? Nah, bilangan yang apa? Murakkab yang disusun. Jadi 11 satu digabung dengan apa? 10 jadi 11. Nah, itu sampai 19. Kemudian bilangan kalau sudah masuk 19, 20 kan? 20 30, 40, 50 sampai 90 itu namanya ada apa? Alfadhul uqud. Alfadhul uqud. Bilangan puluhan. itu bilang puluhan, maksudnya apa? Bilang puluhan maksudnya apa? Maksudnya ini adalah 20, 30, dari 20, 20, 30, 40 sampai 90. Nah, ada pun 21, 23, 31 sampai 39, demikian juga apa? Sampai 91 sampai 99, itu apa? Adadun ma'tuf. Adadun ma'tuf. Kenapa adadun ma'tuf? Ada huruf atafnya. Paham ini? Wahidun wa ishrun, ada waw kan? Wahidun wa ishrun, ithnani wa ishrun, salasatun wa ishrun, arba'atun wa ishrun. Itu dari mana Pak? Dari mulai 21 sampai akhir 99. Itu kata adadun ma'tuf, adad yang dihubungkan, ada waw atofnya. Baik. Nah ini sekarang bagaimana cara mengi'rab ini? Coba istara itu. Istara itu tis'ata asara. Kitaban, ya. Kitaban. Ya, cara bagaimana menguraikan jabatan kata istara itu? Istara. Istara fi'lun madin nakis ya'i. Fi'lun madin mabniyun. Mabniyun ala sukun. Ala sukun. Littisalihi. Littisali. Litisali bidomurin rof'in mutaharrikin. Atau litisali bita'il mutaharrik. Ya. Singkat aja. Litisali apa? Bita'in mutaharrikatin. Litisali bita'in mutaharrikatin. Ya. Atau litisali bita'il fa'il. Ya. Atau apa? Litisali. Litisali bita'il fa'il. Bita'il fa'il. Boleh kedua-duanya pakai. Ya. Nah. Ya. Baik. At-ta'u. At-ta'u. Domirun mutasilun. Iya. Mabniun. Mutasilun mabniun ala dumi di mahali rafin fa'il. Fa'il. Jayid. Iya. Sahih. Terus. Tis ata asara. Iya. Ada bil mansub. Mabniun. Kenapa mansub? Kenapa? Afwan. Afwan. Afwan. Kenapa ada dan mansub? Ada apa antum bilang tadi? Ada dan? Ada. Iya. Mansub. Kenapa mansub? Ini mabni. Enggak ada istilah mansub bagi yang mabni. Kalau mansub itu adalah istilah untuk mu'rab. Nah, tadi saya katakan tadi apa? Lihat nama adanya. Adad apa namanya ini? Nah, ini apa? Adadun murakkab. Murakkab. Iya. Tis'ata asyara adadun murakkabun. Mabniyun ala fathil juz'ain. Paham ini? Paham. Iya. Mabni, mari mabni permanen. Ala fathil juz'ain. Mabni di atas fatah dua juz'uk, dua bagian. Mana dua bagiannya? Tis'atanya mabni, asyaranya mabni. Makanya bilangan apa? Bilangan 11 sampai 99, apa sampai 19 itu adadun mabni. Iya. Kecuali 12-nya. Bagian pertama. Nah. Isna asyara. Isnanya apa? Itu mu'rab. Mu'rab, i'rab, musanna. Jadi mu'rab, mulhaq bil musanna. Digolong kepada musanna. Bukan musanna. Nah. Tapi digolongkan, disamakan musanna. Kenapa? Karena ketika marfu dia alif, ketika mansub dia ya, ketika jar dia ya. Nah. Isna asyara, isnai asyara. Nah. Tapi asyaranya dia mabni. Nah, ini hanya untuk kata 12 ya. Ya. Satuannya 2. Nah, selain itu apa? Mabni kedua-duanya. Tis'ata asyara, arba'ata asyara, sampai tis'ata asyara. Mabniyun ala fathil juz'ain. Jadi ulang kembali. Tis'ata asyara. Tis'ata asyara. Iya. Adadun. Adadun murakkabun. Murakkabun. Naam. Mabniyun. Mabniyun ala fathil. Ala fathil juz'aini. Ala fathil juz'aini. Iya. Terus. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Nah, itu dia. Terus. Kitaban. Kitaban tamyizu. Tamyiz, iya. Tamyizu. Mansubun. wa alamatu nasbihi fathatun fathatun zahiratun fi akhirihi. Bisa ini? Iya, memang sebetulnya i'rab itu tidak sulit ya. Iya. Yang terpenting itu mengetahui jabatan kata, itu yang terpenting sekali. Kalau i'rabnya gitu-gitu aja sebetulnya. Iya. Kalau sudah kita dapat apa? Dapat cara i'rab ya bagi suatu susunan tertentu, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah. Begitu-gitu aja i'rabnya. Ya perhatikan marfu'an atau fi dhammatun zahiratun fi akhiri, kalau dhammanya zahir enggak berubah itu i'rabnya. Mansub wala tumaswi fathatun zahir fi akhirih, kalau mansubnya fathah. Nah, demikian juga ini kan, kitaban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratu fi akhirih. Nah, ketika maf'ul juga istaraitu kitaban, kitaban maf'ulun, bedanya cuma jabatan aja. Kalau ini tamyiz, kalau istaraitu kitaban bedanya apa? Ini kitaban maf'ulun bi, tapi selanjutnya sama, maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratu fi akhirih, karena tanda i'rabnya sama. Tamyizun 19 tamyiz apa, kitaban tamyizun mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, cuma ini bilangan seperti ini yang terkadang apa agak gago atau banyak yang apa belum paham ya cara cara mengi'rabnya. Cara mengi'rabnya saya ulang kembali, 19. Nah, sebutkan dulu apa bentuk bilang ini. Ini bilangan murakkab. Mungkin sebentar perlu saya tulis ya, biar yang lainnya juga paham. Jadi ini ada istilah bilangan. Iya. Pertama adadun. Yang pertama adadun fardiyun. Fardi. Artinya apa? Bilangan satuan. Itu apa? Satu sampai apa? Sembilan. Itu kan untuk belasan, puluhan ke satu sampai sembilan. Itu bilang apa? Fardinya. Iya. Iya. Yang kedua apa? Adadun. Apa? Adadun murakkabun. Murakkabun. Iya. Murakkabun. Bilang apa? Belasan. 11 sampai 19. Iya. 19. Iya, itu adalah istilahnya adadun murakkab. Yang ketiga puluhan. Alfadhul uqud. Ya, alfadhu uqudin. Puluhan maksudnya. Ya, atau adadu uqudin. Uqudin. Sering digunakan alfadhu. Alfadhu uqud. Bilangan puluhan. Nah, bilangan puluhan dari mana? Hah? Kalau bahasa kita 10 ya. Iya. Iya. Dari 10. Ya. 10. Sampai apa? 10, 20, kemudian apa? 30, sampai 90. Iya. 90. Iya. Tapi tidak masuk apa? Satuan yang tidak masuk. Ini puluhan ya? 10, 20, 30, 40, sampai 90. Itu alfadhul uqud. Iya. Terus, yang keempat, adadun ma'tuf. Ma'tuf. Tufun. Nah, adadun ma'tuf. Atau adun ma'tuf, adad yang diatafkan. Itulah yang pakai waw. Dari apa? Dari bilang berapa? 21. 21. 22. Terus apa? 20. Terakhir 29. Kemudian masuk 30-nya. Kembali 31. Iya. Sampai apa? 39. Begitu juga. Dia apa? 91 sampai apa? 99. 99. Iya. Sampai 99. Nah, kenapa bilangan ini kalau di Arab kan bagaimana? Wahidun wa isruna. Kan ada waw-nya kan? Nah, ini ada adadun ma'tuf. Adad yang diatafkan kepada wahid. Nah, puluhannya dihubungkan kepada satuannya. Nah, itu adad ma'tuf, ada wawnya. Wahid wa isrun, isnan wa isrun, thalatha wa isrun, taratis wa tis'un. Nah, itu adad ma'tuf. Ya. Nah, ini istilahnya nih. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah. Baik. Jazakumullah khairan akhi, barakallahu fik. Lanjutkan. Nah, ini jadi kalau mengira apa? Tis'ata asyara. Nah, kembali tadi apa? Nah, ini dia. Ini. Tadi apa? Ishtaraitu tis'ata kan? Ishtaraitu. Tis'ata asyara. Nah, ini fathah, ini fathah. Dua-duanya fathah. Tis'ata asyara kitaban. Nah, ini i'rabnya adalah maf'ulun tis'ata asyara adadun murakkabun. Boleh langsung katakan apa jabatan katanya. Tis'ata asyara maf'ulun bih. Baru apa? Baru jenisnya. Maf'ulun bih adadun murakkabun. Mabniun ala fathil juz'ain. Mabniun ala fathah. Ini fathah. Ya. Fathahnya mana? Ala juz'ain, atas dua bagian. Ini bagian pertama yang digabung, kemudian ini bagian kedua. Nah, sama-sama fathah kedua. Mabni ala fathal juz'ain. Ma fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Atau jenis yang sebutkan dulu, jenis yang sebut dulu. Tis'ata asyara adadu murakkabun mabniun ala fathal juz'aini. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya. Nah, itulah cara apa? Menguraikan jabatan kata untuk bilangan apa? Al-adadun murakkab. Ya. Terima kasih. Ya. Faedah tambahan yang disampaikan Ustaz terkait dengan penjelasan secara terperinci kedudukan i'rab dan ya, bagaimana mengi'rab ya. Bilangan ya. Iya, bilangan ya. Dan ada... apa pengungkapan kalimat yang secara khusus saja mustalah. Iya betul. Jadi ya. Jadi yang masalah yang belum diketahui atau banyak enggak mengetahui adalah bilangan apa belasannya. Atau bilangan mabninya. Jadi banyak yang apa kesulitan cara bagaimana cara mengi'rabnya. Iya. Iya dari mulai 13 sampai 19 saja. Dari apa? Dari bahkan dari 11 sampai 19. Baik. Tapi kalau sudah masuk apa? Masuk bilangan al-fadhlul uqud, ya mudah itu. Al-fadhlul uqud apa? Al-fadhlul uqud sebetulnya dalam Arab itu adalah bilang 20-nya, dari 20 sampai 90. 90. Kalau 10 sudah masuk yang pertama tadi. Iya. Tapi kalau bagi kita apa? Adun fardinya 1 sampai 9 ya. Iya. Karena hukumnya sama dari 1 sampai 10. Tambiasnya jamak majrur. Iya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian, akhi dan barakallahu fik, atas jawabannya disampaikan. Tadi kita bahas nomor 32 ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Silakan masih di line telepon yang sama di 021-823-6543. Kita angkat kembali, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Nah. Baik, barakallahu fik ya Ummu. Nah. Baik. Barakallahu fik ya Ustaz. Wa iyyak. Ya. Paham tadi yang disampaikan? Ngikutin? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Nomor 33. 33 ya. Salasa wa salasin. Salasa wa salasin. Ma tadahu fi jaybika ta'man 'alaihi. Ya. Ma tadahu fi jaybika ta'man 'alaihi. Dapatnya yang susah Ustaz. Oh, susah ya. Coba terjemahkan ini. Apa ini? Apa-apa yang apa engkau letakkan di kantongku, maka engkau akan... Di kantongku? Jaibik saku. Iya. Coba ulang kembali. Apa-apa yang kau letakkan dia di kantongku, maka dia akan... Di kantong? Di sakuku. Di sakuku? Di sakumu. Di sakumu. Iya. Di sakumu, maka akan aman. Iya. Jadi, ma tada'u fi jaybika ta'man alaihi. Baik, saya tanya ini, tada'u ha ini kembali ke mana? Jaib. Tada'hu. Hu kembali ke mana? Kema, ya Ustaz. Kema. Iya kan. Ma, kembali pada ma. Taib. Alaihi. Al-haq kembali ke mana? Kemak juga. Kemak juga, nah. Betul. Nah, ini harus paham ya. Iya. Jadi, ma tada'hu. Apa saja yang kau taruh. Simpan. Ya. Apa saja kau letakkan. Kau taruh di kantongmu. Atau di sakumu. Kamu aman terhadapnya. Atau aman atasnya. Atas mana? Atas apa yang kau taruh dalam sakumu. Saku. Ya. Taib. Alif. Taib, alif. Fi'lu syartin. Fi'lu syartin. Ba, jawabu syartin. Hmm. Jim, khabarun. Khabar. Jawabu syartin. Jawabu syartin. Nah. Yakin? Yakin. Yakin. Nah. Cuman alasannya nyari lagi nyari manya ini penyebabnya kenapa ini? Nah, ya itu yang mau ditanya itu. Taib. Ma ini ma apa namanya? Ma mau. Apakah ma istifhamiyah? Bukan. Apakah ma mausuliyah? Mausul. Mausul kan? Mausul. Nah. Taib. Kenapa fiilnya tada'hu? Kenapa enggak tada'uhu? Itu dia Ustaz kan lagi lihatnya tadi adanya yang pakai fa itu. Apa yang kefa? Itu yang untuk fi'lu syatin apa jawab syat. Lupa Ustaz. Iya, cepat lupa. Kemudian ya kebagiannya. Ya Allah, ya Rob. Demaknya apa? Kaedah ini memang cepat dapat, cepat lupa. Iya. Baik. Ma ini termasuk ma syartiyah. Ma isim syarat. Ya. Ma ini termasuk apa? Ma syartiyah. Jadi isim syarat itu banyak ya. Ya. Jadi bukan hanya man. Bukan hanya man. Nah, jadi itu isim syarat. Ada man, ada ma, ada kaifama, ada mata, ada mahma. Dan seterusnya. Nah, tapi insya Allah nanti kita akan pelajari kembali. Ya, pelajari kembali setelah selesai ini, insya Allah akan kita pelajari kembali kaedah ya dari awal kembali insya Allah. Ya, tapi secara insya Allah lebih luas lagi insya Allah. Taib, taib. Ini ma ini termasuk ma syarti ya, syarti. Tapi li ghairi aqil. Untuk enggak berakal, makanya ma sesuatu kan apa? Nah. Kalau berakal man, ya. Man itu man. Ya. Man yajtahid yanjah, man sabara nal, man sabara nala. Siapa sabar dia memperoleh. Man yajtahid yanjah. Siapa yang bersungguh dia berhasil. Ya. Itu man untuk apa? Lil aqil. Kalau ma li ghairi aqil untuk benda. Oh. Ya. Sesuatu kita tahu apa saja ditaruh kantong banyak fulus kan ya. Nah karena fulus itu enggak berakal makanya ma pakai ma tabahu apa saja kau taruh di kantongmu di sakumu kamu aman atasnya ya. Nah, jadi ma ini apa ada isim syarat ada yang huruf syarat hanya in ya. In itu syartiyah in adalah apa harfu syartin bukan isim syarat ya. Hanya itu huruf syarat yang afur syarat hanya in, yang lainnya ismu syartin, isim syarat. Nah, jadi ma ini jadi menjazamkan dua fiil. Fiil pertama apa? Fiil pertama tabahu. Fi'lu syartin. Fi'lu syartin. Yang kedua jawabu syart. Syartin. Iya. Jawabuhu wa jazauhu. Iya. Jadi fiil syaratnya mana? Fi'il syaratnya tada'u. Nah, kalau dia fi'il mudhari, maka dia majzum. Kalau fi'ilnya fi'il madhi, maka dia apa? Fi mahali jazam, menempat tempat jazam. Itu sudah dibahas ya. Iya. Nah, demikian juga jawab syaratnya. Kalau jawab syaratnya apa? Fi'il mudhari, maka dia majzum. Nah, kalau dia fi'il madhi apa? Dia menempati tempat jazam. Nah, nanti ada jawab syaratnya, butuh fa masuk. Nah, manakala ada qad, faqad. Nah, gak bisa qad langsung. Nah, atau jumlah apa? Ismiah, ya. Jumlah ismiah, jawab syaratnya jumlah ismiah. Maka fa masuk. Ya. Atau fi'ilnya apa? Jawab syaratnya apa? Fi'ilnya fi'il jamid. Yang tidak punya apa? Ghair mutasarrif, tidak ada tasrifnya seperti laisa. Nah, maka fa masuk. Sebenarnya juga ni'ma itu fi'il jamid, ghair mutasarrif, fa masuk fa ni'ma. Jadi enggak bisa langsung ni'ma. Ya. Nah, itu kembalilah di apa? Diulang kembali ya. Nah, baik. Jadi jawabnya apa? Jawabus syartin, jawab syarat. Iya. Baik. Kenapa ini bukan khabar ya? Ma ini mubtada atau bukan? Mubtada sih, Ustaz. Iya, mubtada. Karena dia isim ya. Nah, Ustaz. Karena dia isim, maka i'rabnya dia mubtada. Ya. Jadi i'rabnya mubtada fi mahalli rafi' mubtada ya. Jadi bukan hanya dia sebagai isim syarat, tapi juga sebagai posisinya sebagai mubtada. Jadi bukan hanya dia menjazam fi'il mudhari, tapi posisinya apa? Posisinya juga sebagai apa? Mubtada, subjek dia. Karena dia isim. Ya. Baik, coba i'rabkan. Ini sepertinya terakhir ini. Coba di'rabkan. Ma tadahu fi jaybika ta'man 'alayhi. Iya. Ma isim ismu syartin. Ismu syartin. Iya. Tapi kalau mau apa? Kalau mau selamat pakai adatu syartin. Nah, adatu syartin lebih umum. Nah. Kalau adatu syartin alat untuk syarat itu umum. Bisa huruf, bisa isim. Nah. Iya. Tapi alangkah bagusnya langsung ismu syartin. Nah. Iya. Ma ismu syartin. Iya. Matniun ala sukun. Tajzimu fi'lain. Tajzimu fi'laini fi'lu syartin. Al-awwal fi'lu syartin. Al-awwal fi'lu syartin wa jawabu. Wasani. Wasani. Jawabuhu wa jazauhu. Jawabuhu. Iya. Fi mahali raf'in mubtada. Fi mahali raf'in mubtada. Iya. Jadi ma ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Fi mahalli apa? Mubtada. Tajzimu fi'lain. Iya, wa huwa tajzimu fi'lain. Ya. Al-awwal fi'l syarti wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Baik, tadahu. Tadahu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Al-ha. Baik. Mirun mutasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun. Fi harfu fa'ilnya mana? Jangan lupa fa'il setiap fi'il mirun mustatirun takdiruhu anta. Anta. Taib ada kurang. Karena enggak disebutkan fi'il syaratnya. Soalnya fi'il syaratnya disebutkan. Tadahu fi'lu syartin. Tadahu fi'lu syartin. Wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Iya. Terus dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Wa fa'ilu wa fa'iluhu dhamirun takdiruhu anta. Mustatir wujuban takdiru anta. Taib. Fi harfu jarrin. Iya. Jaybi ismun majrurun bi fi. Bifi wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhiri wa huwa mudhaf. Iya. Al-kaf. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Ilayhi. Terus wa shibhul jumlah. Wa shibhul jumlah. Iya. Al-jaru. Al-jaru wal majrur. Wal majruru fi mahalli raf'in khabar. La. Eh? La. Al-jaru wal ushibul jumla al-jaru wal majrur muta'alliqun bitada'. Iya. Ini fi jaybika ini muta'alliq berhubungan dengan tada'hu. Iya. Ma tada'hu fi jaybika. Jadi fi jaybika ini berkaitan dengan kalimat dengan fi'il tada'hu. Iya. Maka dikatakan muta'alliqun bitada'. Iya. ana karin sat iya wal jumlatu wa syibhul jumlati wal jumlati al jar wal majrur jar wal majrur fi muta'alliqun enggak pakai fi mahal enggak ada muta'alliqun bi tada'ahu la mahallalaha min i'rab enggak ada kudungkan dalam kalimat itu dia bukan khabar dia bukan hal dia bukan na'at iya kalimat tada' itu membutuhkan kata fi jaybi terus ta'man ta'man jawabu syartin syartin wa huwa fi'lun dhari'un majzumun jazmihi as-sukun as-sukun iya terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ala ala harfu jarrin mabniun mabniun ala sukun alaih kan sukun kan terus alha'u dhamirun mustasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bi ala bi ala iya terus washibul jumlah washibul jumlah al-jaru al-jar wal majruru muta'alliqun bi ta'man iya muta'alliqun bi ta'man karena ta'man ini berkaitan dengan alaihi ta'man alaihi iya terus selesai nomor 34 Ustaz belum selesai ini i'rabnya belum selesai kan tadi kan sudah ada sebutkan mubtada mana khabarnya belum selesai wal jumlatu jawabu syartin apa gimana Ustaznya oh kenapa wa jumlatu fi'li syarti fi'li syarti nah wa jumlatu fi'li syarti wa jawabihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada iya taib ahsan barakallahu fik sampai sini kajian kita wa iyyaka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, jazakallah khairan Fatimah. Barakallahu fik dan alhamdulillah telah terjawab. Iya. Yeah. Pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam ini dan alhamdulillah ada taklik sedikit terkait dengan pertanyaan atau jawaban tadi Ustaz. Oh iya. Lagi-lagi ini cepat sekali kaidah hilang ya. Ya, maka sering saya ingatkan ya untuk selalu memurajaah ya. Kembali kaidah yang sudah dipelajari. Ya. Kalau di murajaah insyaallah mudah untuk apa? Untuk bisa dijawab dengan sempurna. Baik. Satu dua pertanyaan di penghujung kajian kita dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemula secara khususnya saya untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, matan terbaik atau yang paling praktis untuk dipelajari dari kitab apa Ustaz? Jazakallahu khair. Oh iya ya. Untuk mempelajari sekarang ada dua ini ya, mempelajari bahasa Arab atau mempelajari grammar tata bahasa ya. Ya. Kalau mempelajari bahasa Arab supaya bisa berbahasa aktif ya, itu sebaiknya harus ikut belajar ya. Belajar di kelompok. Ada baiknya belajar di suatu lembaga ya. Yang mana belajarnya setiap hari. Ya. Karena bahasa perlu komunikasi, perlu latihan. Jadi tidak bisa hanya belajar sendiri, apalagi tidak ada guru. Kalau tidak ada guru, siapa bisa mengoreksi kesalahan? Ya, itu mesti ada guru. Tapi kalau untuk belajar grammar, ya juga mesti ada guru. Tidak juga bisa tanpa guru, mesti ada guru. Ya, kalau tidak belajar formal atau belajar kursus di kursus, ya, ya. Sekarang sudah banyak bertebaran belajar apa untuk bahasa Arab diajarkan grammar ya. Ya kaidah atau kitab yang paling ini pemula adalah matan jurumiyah. Ya, matannya. Ya, matannya dipelajari, jangan syarahnya. Matannya dipelajari. Ini juga butuh guru bimbingan. Ya, itu matan itu sudah praktis sekali untuk diajarkan. Cuma butuh itu matan itu butuh apa latihan-latihan ya butuh latihan-latihan ya ini ya untuk kitab buku yang banyak latihan adalah kitab silsilah yang digunakan oleh Lipia ya Man Ulum ya Lipia itu diajarkan di I'dad Lughawiyyah. Nah, itu kitab Nahu dari mulai awal itu banyak latihan-latihan. Tapi insya Allah kita akan ajarkan sih dari awal kembali insya Allah. Saya di sana ya. Iya. Jazakallah khair, dan demikian pendengar yang bertanya dan juga kami sampaikan untuk para pendengar dan pemirsa Raja TV yang memiliki semangat kuat untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Anda bisa ikuti dari pemula, dari awal pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, mulai dari jilid yang pertama, diulang kembali bersama Ustaz Hamzah Abbas Al-Syafidahallahu Ta'ala di setiap Kamis malam. Silakan diikuti kembali dan dipelajari secara bersama. Semoga ini merupakan jalan bagi kita untuk mempelajari ilmu bahasa Arab yang mulia. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan dalam kitab Jami' Durus Arabiyah bahwa tamyiz ada dua jenis, tamyiz zati dan nisab. Iya. Dan beberapa waktu telah dijelaskan bahwa tamyiz ada tamyiz malfuz dan iya, malhuz. Tamyiz, betul. Malfuz bainahuma. Iya, mungkin ini perlu penjelasan dan butuh waktu. Iya, ya. Insyaallah nanti kita akan sampai sana, nanti kita jelaskan ya. Kita jelaskan nanti insyaallah. Iya. Demikian pendengar, insyaallah kita akan ingatkan kembali pada babnya akan disampaikan secara khusus dan memang butuh waktu yang panjang untuk penjelasan ini. Mungkin itu yang bisa kita ajukan dari beberapa pertanyaan di kesempatan malam ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Baik, jazakumullah khair jaza atas perhatian antum semuanya. Wallahu alam, kita akhiri kajian kita dengan doa. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi.